dirimu bergetar seluruh tubuhku. Oh yeah, menggoda hatiku. Maluku rasanya bila kau pandang aku begitu. Pesona dirimu membuatku rindu. Detak-detak waktu